Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada haqqa jihadih wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi seri Tarbiyah Islamiyah, seri dakwah ila Allah, The Islamic Shadow Presentation. Mungkin ada pertanyaan yang sangat mendasar. Dengan kondisi kehidupan kita di zaman sekarang, di mana orang sibuk dengan masing-masing aktivitasnya, kebanyakan orang sibuk dengan profesi dan pekerjaannya, bagaimana meningkatkan karir di pekerjaannya, bagaimana supaya mendapatkan fasilitas hidup di rumah dan di luar rumah semakin baik dan semakin nyaman. Orang sibuk untuk mengejar apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, yaitu hidup enak, hidup tenang, hidup nyaman, hidup sejahtera bahagia bersama dengan keluarganya, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas teknologi modern yang serba mudah, nyaman dan mengenakan. Dan hati manusia, pikiran manusia, keinginan manusia dipenuhi oleh tujuan hidup seperti itu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan semangat hidup yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diusung juga oleh para sahabat radhiyallahum, maka semangat ini jauh berbeda. Semangat Rasulullah dan para sahabat adalah ke negeri akhirat, negeri nan abadi, negeri yang sejati. Sementara semangat kehidupan umat manusia sekarang ini, non muslim jelas orientasinya kebanyakan dunia. Nah, yang muslim sendiri pun begitu, terbawa oleh, larut oleh suasana kondisi zaman, sehingga tujuan hidupnya pun kebanyakan ya, didominasi oleh urusan-urusan duniawi. Nah, ini bisa dilihat dari tanda-tanda percakapan. Kita dengar percakapan, topik percakapan yang dilakukan ya, di rumah, ya, di perjalanan, ya, di berbagai macam forum, rapat, seminar, berbagai macam diskusi, ya. Maka semuanya adalah terkait dengan bagaimana mencari keuntungan dunia, bagaimana supaya menambah pundi-pundi tabungan, menambah sarana dan prasarana hidup, bagaimana supaya tampil ya, secara zahiriah ya, itu lebih cantik, lebih tampan, lebih menarik, dan orang sibuk ke sana. Kemudian ditambah dengan mencari popularitas, ajang popularitas, ajang mendapatkan penghargaan manusia, di sisi manusia. Saudaraku yang budiman dan cerdas, bagaimana kita memperbaiki kondisi situasi manusia yang hidup seperti di zaman sekarang ini? Nah, ini adalah pertanyaan mendasar. Dan sudah banyak orang juga yang berusaha untuk memperbaikinya sesuai dengan sudut pandang mereka, sesuai dengan tingkat keyakinan mereka. Bagaimana memperbaiki kehidupan? Ya, kita perbaiki dari sisi kebersihan hidup. Kita perbaiki dari sisi politik, ya, ketatanegaraannya. Kita perbaiki dari sisi kebiasaan-kebiasaan hidup, perilaku hidup. Kita perbaiki dari sisi hukumnya. Kita perbaiki dari sisi keyakinannya, kita perbaiki dari sisi hal yang mudah, apa kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dan sebagainya, semuanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau orang itu profesinya kesehatan, di bidang kesehatan, dokter, bidan dan sebagainya, perbaiki di bidang kesehatan. Kalau orang profesinya di bidang politik, pemerintahan, ya perbaiki di bidang pemerintahan, hukum dan sebagainya. Kalau profesinya di bidang kebersihan, perbaiki di bidang kebersihan, melawan sampah, melawan berbagai macam ketidaknyamanan hidup. Saudaraku yang budiman dan cerdas, tentunya perbaikan adalah bagian daripada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki itu. Namun tentunya kita harus memperbaiki dari yang paling pokok dulu. Yang paling pokok apa? Kalau memperbaiki seseorang manusia, yang pokok di mana? Ya. Manusia terdiri dari jasad dan roh. Maka rohlah yang mengatur dan memimpin jasadnya. Jadi ketika memperbaiki manusia, maka yang diperbaiki adalah hatinya. Apa yang ada di dalam dadanya, apa itu keyakinannya, kemauan hidupnya, tujuan hidupnya. Apa yang menjadi keyakinan dan tujuan hidupnya, itulah yang diperbaiki dulu. Maka dengan ini Rasulullah SAW menyampaikan sebuah strategi, sebuah terobosan, sebuah manhaj islahul umat, manhaj islahul umat, tata cara memperbaiki umat. Rasulullah merujuk kepada surat Az-Zumar, surat ke 39 di dalam Al-Quran Al-Karim ayat ke 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam? Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin mir rabbih. Fawailul qasiyati qulubuhum min zikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam? Agama Islam adalah agama satu-satunya dari Allah, dari dulu, sekarang dan seterusnya selama-lamanya di dunia dan akhirat, yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Semua nabi dan rasulnya adalah beragama Islam. Inti daripada Islam adalah tauhidullah, mengesakan Allah, menyembah, berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama Allah, agama semua malaikat Allah, agama semua para nabi dan rasul Allah. Jalan hidup yang benar, siratal mustaqim, jalan satu-satunya yang benar di seluruh kehidupan ini, dari dulu sampai sekarang, sampai nanti selama-lamanya. Bersumber dari Allah semata, bukan dari yang lainnya, bukan dari makhluk, bukan dari manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat, bukan dari makhluk yang lain, tapi dari Allah. Islam adalah dari Allah Subhanahu wa taala 100%. Oleh sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam? Untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Tidak ada zikrullah, tidak mengingat Allah. Tidak mengingat Allah kenapa? Karena sibuk, lalai, karena sibuk dengan duniawi. Lalai kepada Allah kenapa? Karena sibuk mencari kehidupan di dunia ini profesi, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, ya, ketenaran, kekuasaan, prestasi-prestasi duniawi di mata manusia. Sibuk dengan itu atau tidak mengenal Allah, kenapa? Karena dia bertuhankan selain Allah, memiliki Tuhan selain Allah. Atau bahkan tidak mengenal Allah karena tidak mengenal Allah sama sekali. Dalam kehidupannya tidak dikenalkan Allah sama sekali yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, ini subhanallah, Allah Akbar, ya. Bagaimana manusia hidup di dunia dia tidak mengenal Allah sama sekali, padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Apa yang kita makan? Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, semuanya yang menumbuhkan adalah Allah. Tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada manusia yang mampu menumbuhkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tidak ada, Allah yang menumbuhkan semuanya. Allah yang memperkembangbiakkan tumbuh-tumbuhan, tanaman. Kemudian Allah juga yang memperkembangbiakkan hewan, ikan, ya, di mana kita makan dari situ. Nah, inilah, ya. Tidak Allah, hanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Allah yang memberikan rezeki. Sementara kalau manusia, orang tua, saudara sanak itu sebagai fasilitator saja, sebagai fasilitator saja. Semuanya makhluk adalah sebagai fasilitator dalam rezeki. Ya, petani menanam, ya, kemudian pedagang menjual, mendekatkan kepada pembeli, ya, kemudian tukang masak itu adalah sebagai fasilitator. Tapi esensi daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki tiap hari kepada kita semua makhluk, bukan hanya manusia. Tapi bagaimana mereka dipalingkan dari Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tapi malah justru menyembah selain Allah, tetapi justru malah lari dari Allah, tetapi tidak mau bersyukur kepada Allah karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan surat Az-Zumar ayat 22 ini, ya, yaitu Rasulullah memberikan penjelasan dalam hadisnya. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya cahaya, nur, petunjuk itu apabila telah masuk ke dalam hati seorang hamba, maka ia akan membuatnya merasa luas dan lapang. Ya, jadi cahaya, petunjuk dari Allah itu kalau masuk ke hati kita manusia, maka hati kita akan menjadi luas dan lapang. Luas dan lapang. Hati menjadi luas dan lapang. Sekat-sekat, ya, dimensi, batas-batas penglihatan itu menjadi, ya, menjadi terdobrakkan. Sekat-sekat, ya, yang memang kita, pendengaran kita, penglihatan kita, ya, terbatas. Tapi dengan ketika hati petunjuk, ya, dari Allah itu masuk ke dalam hati manusia, maka akan membuat hatinya menjadi luas dan lapang. Sudut pandangnya menjadi luas dan lapang. Cara berpikirnya menjadi luas dan lapang. Dan tujuan hidupnya menjadi luas dan lapang. Apa tujuan hidupnya? Tujuan hidupnya adalah akhirat. Ya. Kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi selama-lamanya. Dan batas penglihatannya tidak hanya terbatasin oleh batas horizontal penglihatan kita, cakrawala horizontal penglihatannya, tapi juga di atas itu, ya, dengan keyakinan, karena keyakinan bahwa, ya, bahwa bumi ini di atasnya ada langit, bintang-bintang gemintang, ya, galaksi itu semuanya ada di langit pertama, ya. Kemudian di atas langit pertama ada langit kedua, jarak antara langit pertama dengan jarak kedua itu 300 tahun, ya. 350 tahun perjalanan burung yang paling cepat, ya. Ya, kalau sekarang seperti pesawat terbang. 350 tahun baru sampai ke langit kedua. Ini jaraknya saja, ya. Belum luasnya, luas langit kedua itu bagaimana. Kemudian di atas langit kedua, jarak antara langit kedua ketiga juga begitu, 350 tahun. Kemudian sampai terus ke atas sampai langit ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Kemudian ada kursi, ada arsy Allah, ya. Arsy Allah, ya. Tempat Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Tinggi, ya, itu bersemayam di atas arsy. Tapi pendengaran Allah, penglihatan Allah, pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Sampai ya, langkah-langkah kaki semut hitam di atas batu hitam, di tengah gelap gulita malam, itu pun Allah mengetahuinya. Langkah-langkah kaki semut itu Allah mengetahuinya. Apalagi detak-detik hati manusia, apa yang dipikirkan manusia, Allah Maha mengetahui. Innahu alimun bidzatistur wa huwal latiful khabir. Allah Maha mengetahui isi semua hati manusia. Ya. Semua itu hati manusia, apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, apa yang dikomitmenkan, apa yang di jadikan tujuan hidup, ya. Apa yang dipikirkan, apa yang dijadikan sebagai tekad, ya. Kemauan, tipu daya, semuanya, ya. Yang di dalam hati Allah tahu. Manusia lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Innahu alimun bidzatissur wa huwa samiul alim wa huwa latiful khabir. Allah itu Maha Halus dan nanti akan menyampaikan semua isi hati manusia. Isi hati manusia, apa yang diinginkan, apa yang dirasakan di hati manusia, ya, Allah akan sampaikan semuanya di akhirat. Nah, inilah hati menjadi luas dan lapang. Kemudian para sahabat beliau yang berkeliling di sekitar Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah hal itu memiliki tanda yang dapat dikenali dengan menyaksikannya? Karena hati manusia ada di dalam dada, ya, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah hal itu memiliki tandanya yang dapat dikenali dengan menyaksikannya? Maka beliau langsung menjawab, tandanya yaitu menjauhkan diri dari negeri yang penuh tipuan, bujuk rayu dunia ini, ya, dan kembali kepada negeri keabadian, yaitu akhirat. Serta bersiap-siap menghadapi maut sebelum maut itu menjemput. Siap-siap menghadapi kematian sebelum maut itu menjemputnya. Nah, kita tahu inilah tanda dari orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah, yang diberikan nur cahaya oleh Allah, yaitu apa? Orientasi hidupnya untuk akhirat, ya. Dan dia tidak mau terjebak oleh tipuan bujuk rayu dunia. Dunia berarti segala hal yang ada di dunia ini dan akan kita tinggalkan. Ingat, dunia adalah segala pernak-pernik hidup, kehidupan di dunia ini yang akan kita tinggalkan ketika kita mati. Itulah dunia. Apa? Harta. Tidak ada orang mati membawa harta. Jabatan. Tidak ada orang yang mati membawa jabatannya. Kekuasaan. Tidak ada orang yang mati meninggalkan kekuasaannya. Anak buah, ya. Anak, keluarga, semuanya itu adalah ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa ketika mati. Maka sesuatu yang akan ditinggalkan, ya, entah itu cepat atau lambat, maka itu adalah tidak pantas menjadi tujuan hidup kita. Ingat, sesuatu yang akan ditinggalkan apapun itu, ya, dan akan dilepaskan apapun itu, maka itu tidak pantas untuk menjadi tujuan hidup kita. Maka tujuan hidup kita adalah sesuatu yang di depan kita, yang merupakan kehidupan abadi, yang selama-lamanya dan akan menjadi milik kita selama-lamanya. Yaitulah kehidupan akhirat, ya. Surga seluas langit dan bumi, ya, diperuntukkan untuk kita. Ya. Nah, ini maka tandanya adalah hamba itu langsung melakukan revolusi diri. Jadi kalau orang itu mendapatkan petunjuk, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya menjadi lapang, lapang dengan Islam, ya, lapang dengan Islam, ya. Menerima Islam taslim, menerima Islam totalitas. Kehidupan, aturan kehidupan dari Allah Subhanahu Wa Taala, totalitas. Kemudian tujuan hidupnya adalah untuk akhirat, kehidupan yang abadi. Rasulullah bersabda, ya, ketika melihat, ya, para sahabat bekerja keras, kalau nggak salah, ketika membangun masjid Quba, melihat kerja keras para sahabat, maka Rasulullah, ya, dalam riwayat lain, ketika kalau nggak salah dalam membangun masjid Quba, Rasulullah bersabda, Allahumma, Allahumma, la aisa ila aisul akhirah. Allahumma, la aisa ila aisul akhirah. Ya Allah, ya, tidak ada kehidupan yang sejati, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Kehidupan akhir adalah kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini adalah merupakan medan untuk beramal, medan untuk bekerja, medan untuk berjuang, medan untuk mengerahkan potensi diri kita, ya, waktu, tenaga, pikiran kita untuk berjuang, berjuang di jalan Allah, ya, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Perjuangan yang paling penting, paling pokok, dan ini merupakan sunnah Nabi yang paling pokok dan paling penting. Sunnah Nabi, sunnah para Nabi yang paling diwariskan kepada kita adalah berjuang, berdakwah ila Allah, ya, menyeru manusia untuk kepada Allah, menyembah kepada Allah semata, kemudian jihad fisabilillah, berjuang menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Lailah kalimatillah. Nah, ini adalah warisan para Nabi, para Rasul kepada kita dan merupakan sunnah, sunnah paling pokok, paling penting, ya, yang diwariskan oleh para Nabi. Maka orang-orang yang dia sebagai ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah wal jamaah, maka dia harus, ya, mengikuti sunnah Nabi yang paling pokok dan paling penting, yaitu dakwah ila Allah, jihad fisabilillah. Dan semua potensi yang dia miliki, ya, dari waktu dia, dari aktivitas dia, ya, dari harta dia, dari jabatan dia, dari kekuasaan dia, dari pengaruh sosial dia, dari intelektual dia, itu dipakai, digunakan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, untuk mendukung perjuangan Islam, untuk menegakkan Islam di muka bumi, untuk mewarisi perjuangan yang diwariskan, yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Nah, inilah gambaran, ya. Ya, dan kemudian dia bersiap-siap diri untuk menghadapi kematian, ya, sebelum maut itu menjemput. Jadi bersiap diri adalah dengan melakukan berbagai macam aktivitas, ya, layaknya orang yang akan mati besok, ya. Bagaimana, ya, dengan berusaha untuk dalam kondisi bersuci, ya, ya, berwudu, ya. Insya Allah, ya. Jadi kalau kematian kita tidak tahu, ya, maka kita usahakan, ya, mayoritas waktu kita adalah dalam kondisi terus masih bersuci, berwudu, ya. Ketika batal wudu kita, kita berusaha untuk berwudu lagi. Semoga ketika Allah, ya, mentadbirkan kita, mau menjemput kita, maka kita dalam kondisi berwudu, suci, ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, inilah, dengan bersuci maka insya Allah, ya, iblis akan kesulitan, ya, memperdaya kita. Syaitan akan kesulitan memperdaya kita. Dengan bersuci maka kita berhati-hati dalam langkah-langkah kita, ya, supaya kita tidak batal dalam berwudu kita. Ya. Jadi ketika berwudu bukan hanya untuk sholat saja, tapi berwudu merupakan kondisi berwudu, ya, itu adalah merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya. Jadi hati yang lapang adalah hati yang tidak didominasi oleh berbagai macam tipu daya dunia. Lapang karena orientasinya akhirat, maka ketika mengalami hal yang susah di dunia ini maka ridho. Hati yang lapang adalah dia menerima, bisa menampung banyak hal kesusahan hidup. Ketika dia bekerja capek lelah, alhamdulillah, ya, tidak ada kata-kata mengeluh. Ketika dia mendapat kesulitan, ya, mendapat kesakitan, ya, kepayahan, apa yang diinginkan tidak tercapai dalam hal duniawi, maka alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Dengan itu maka Allah ingin mendidik kita, mentarbiah kita. Dengan berbagai macam kegagalan, kesulitan itu, maka Allah ingin mendidik kita, mentarbiah kita, supaya kita tahu bahwa dunia memang bukan tujuan hidup kita. Dunia memang bukan tujuan hidup kita. Tujuan kita adalah di akhirat. Dengan kesulitan itu, kalau kita tetap berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan akan mudah untuk mengampuni kita, kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita di masa lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati. Jadi saudara yang beriman dan cerdas, maka proses perbaikan umat itu dimulai dari perbaikan hati yang ada di dalam dada setiap manusia. Hati. Apa itu hati? Hati adalah menyangkut apa yang kita pikirkan, apa yang kita mauin, kemauan, tekad, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi keyakinan, apa yang menjadi keinginan, selera. Itu adalah hati. Hati adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakinin, apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan, apa yang menjadi tekad, semangat yang menggerakkan aktivitas badan kita, tangan, kaki, penglihatan, pendengaran, bergerak ke sana, bergerak ke sini. Itu yang menggerakkan adalah hati. Maka hati inilah kita harus kita perbaiki. Maka Rasulullah bersabda, ya, ada sebuah nutfah, ya, ada sebuah benda kecil, ya, ya, di dalam hati, di dalam manusia yang apabila itu baik, maka akan baik juga lahirnya, ya, keseluruhan tubuhnya. Maka itulah hati. Hati adalah hati, bukan di sini, bukan dalam bahasa biologi hati, liver itu bukan, ya. Tetapi hati sini adalah perasaan, ya. Perasaan, keinginan, kemauan, cita-cita, keyakinan, ya. Ya. Itu adalah hati, ya. Kor, ya. Yang menggerakkan aktivitas hidup manusia. Ya. Kenapa orang kesana? Karena tujuan hidupnya kesana. Kenapa orang tekun sekali untuk itu? Karena dia ingin sesuatu di situ. Kenapa orang sibuk di sana? Ya. Karena memang yang diinginkan, yang menjadi selera dia, ya, untuk memenuhi kebutuhan dia ada di sana. Nah, inilah hati. Maka hati, perbaikan hati itu dimulai dari bagaimana meluruskan tujuan hidup kita, ya. Ya. Disertai dengan keyakinan yang kokoh. Tujuan hidup kita apa? Yaitu mencari ridho Allah, ya, di dunia ini, sehingga nanti di akhirat, ya, setelah kita mati, Allah kumpulkan semua makhluk, maka Allah ridho dengan kita. Dan benar Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan ampunan, ya, ampunan, maghfirah kepada kita, sehingga kita dijauhkan dari api neraka, siksa neraka, dan kemudian dengan rahmatnya, ridhonya, maka kita dimasukkan dalam surga. Ini adalah tujuan hidup, tujuan yang sejati dari kita. Nah, dengan hati ini maka kita mengenal, ya, firman-firman Allah adalah benar. Kita meyakini bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah benar. Dan firman Allah Al-Quran Al-Karim dan sabda Rasulullah, ya, yang sahih, ya, itu adalah satu paket, satu kesatuan, ya, yang dimana referensi utama adalah firman Allah, kemudian dijabarkan, diterangkan, dicontohkan dalam aksi amal kehidupan sehari-hari dengan sunnah Nabi. Baik itu perkataan Rasulullah, baik itu perbuatan Rasulullah, baik itu termasuk juga keinginan dan kemauan Rasulullah, ya. Itu semua adalah merupakan sunnah Nabi yang merupakan contoh praktis di dalam menjalankan perintah-perintah di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini adalah pemahaman kita. Jadi dengan hati ini maka sekat-sekat, ya, kepentingan duniawi akan hancur. Ya. Ya. Nah, ini beda dengan fawailul qasiyah qulubuhum, beda dengan orang yang hatinya membatu. Ya. Hatinya membatu. Nah, ya. Jadi di satu sisi hati yang mendapatkan cahaya bersinar terang dari mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hidupnya adalah terarah sesuai dengan bimbingan Allah, sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi. Jadi dia tujuan hidupnya adalah ke akhirat, sehingga dia berjuang untuk kesana. Nah, sementara satu sisi lagi adalah, ya, di dalam ayat yang tadi fawailul qasiyati qulubuh, maka celakalah hati yang keras itu adalah hati yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah. Kenapa tidak mendapatkan cahaya Allah? Karena dia tidak mengenal Allah sama sekali. Kalau dia tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah, maka dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah. Atau mengenal Allah tapi sedikit sekali. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya ya, hatinya menjadi keras. Nah, hati keras karena sibuk mengenal selain Allah. Sibuk mengenal selain Allah. Apa itu? Ya, pekerjaan. Buku-buku yang ditulis terkait dengan profesi pekerjaan itu sekarang berjuta-juta, ditulis oleh para pakar, doktor, profesor, oleh para pemimpin, para tokoh di bidang ini dan di bidang itu. Bukunya tebal-tebal. Semuanya adalah mengajarkan sisi-sisi manfaat. Tapi ingat, yang diajarkan di buku-buku itu adalah manfaat untuk dunia. Dan untuk kemudian dengan menerjunkan kita di dalam aktivitas atau menelusuri bidang-bidang itu, kemudian akhirnya apa? Akhirnya kita, waktu kita habis, tenaga, pikiran, waktu kita habis, dan kita melupakan Allah. Kita hanya ingin mendapatkan manfaat sebentar di dunia ini, dan itu sudah menghabiskan waktu kita. Nah, itulah membuat hati kita menjadi keras, ya, menjadi hati keras. Ingat, setan, iblis setan itu berusaha menyesatkan manusia dengan wazainatu fil ard. Jadi memperindah dunia ini. Ya. Supaya manusia sibuk dengan dunia dan kemudian melupakan akhirat. Supaya manusia orientasinya hanya untuk dunia, ya. Dan kemudian melalaikan dan mengkerdilkan akhirat. Nah, inilah tipu daya iblis setan. Dan kalau kita sekarang ini seperti itu, ya, sibuk, aktivitas hidup kita banyak didominasi oleh pekerjaan duniawi, ya, mengejar jabatan, karir, ya kan, apapun ya dipertaruhkan untuk supaya karir naik, supaya jabatan kita naik, supaya kekuasaan kita mendapatkan kuasa dan kemudian mempertahankannya. Waktu hidup kita siang malam untuk itu. Nah, ini adalah kita sudah masuk dalam ya, perangkap iblis setan. Ya. Kemudian kita hidup hanya untuk orientasinya duniawi aja. Kita ingat akhirat sesaat, hanya sebentar aja ketika sholat. Ketika sholat. Tidak ingat akhirat, tapi setelah itu sibuk lagi dunia. Nah, ini adalah manusia yang dilalaikan oleh iblis syaitan. Nah, seharusnya hati kita ya kita orientasi tetap akhirat, ya. Di sholat maupun di luar sholat tetap orientasinya untuk akhirat. Dunia ini adalah sebagai sarana, bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan. Rasulullah, para sahabat tidak meninggalkan dunia. Tapi Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum itu menggunakan dunia, ya, untuk meraih tujuan di akhirat. Ya. Mereka punya harta, maka hartanya dipakai untuk berinfak, ya, membiayai biaya dakwah dan jihad. Ya. Mereka mencarinya dengan halal, bekerja keras mencarinya dengan halal, dan kemudian menginfakkan di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Kenapa? Karena dakwah butuh modalitas, ya. Butuh modalitas dari harta, butuh modalitas dari pengaruh kekuasaan, ya. Butuh modalitas dari kekuatan militer, ya. Pengaruh politik sosial, ya. Itu adalah modalitas. Jadi bagi para pejuang Allah, bagi para pejuang manusia-manusia yang menginginkan kehidupan akhirat, dunia ini, ya, menjadikan dunia ini sebagai modalitas, modal. Bukan tujuan. Tapi bagi orang yang orientasinya untuk dunia semata, maka dunia sisinya ini menjadi tujuan hidup dia. Ya. Dia bersenang-senang dengan itu. Dia senang kalau mendapatkan banyak harta. Dia senang kalau mendapatkan kekuasaan, jabatan. Tapi bagi orang yang tujuannya akhirat, maka jabatan, kekuasaan, harta, fasilitas hidup itu adalah sebagai modalitas yang itu dipakai untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Ingat, memperjuangkan agama Allah ya, dan bukan memperjuangkan dirinya sendiri. Ya. Maka inilah penting sekali kita memahami tentang revolusi diri. Revolusi diri, revolusi umat dimulai dari revolusi di per individu. Dan individu dimulai dari revolusi hati kita. Hati kita merevolusi keyakinan kita, ya, kemauan kita, tujuan hidup kita, ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, itu kita revolusi, kita ubah. Nah, mumpung masih ada waktu, mumpung Allah belum mengkat waktu hidup kita di dunia ini, maka kesempatan untuk merevolusi diri kita. Revolusilah hati kita, yaitu dengan ya, menyambut nur Allah, menyambut cahaya Allah, dengan memasukkan ke dalam hati kita, dan hati kita kemudian terwarnai, tersembuh dengan nilai-nilai dari Allah, yaitu nilai-nilai Islam, yaitu nilai-nilai Al-Quran, yaitu nilai-nilai yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Maka penting sekali kita mempelajari, ya, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kita mentadabburi ayatnya, ya, mempelajari artinya, bahasa Arabnya, artinya, ya, kemudian konteksnya, asbabun nuzulnya, kemudian bagaimana Rasulullah dan para sahabat kemudian berinteraksi dengan ayat-ayat itu, kemudian kita ikutin, kita ittiba sebagaimana para Rasulullah dan para sahabat juga ittiba. Maka subhanallah, maka hati kita akan menjadi terang, maka hati kita akan menjadi salamat saudara adalah hati kita menjadi tenang karena kita yakin inilah jalan yang benar, yakin karena ini jalan yang lurus, yakin karena inilah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai surganya Allah seluas langit dan bumi. Ya. Walaupun dan juga tenang, bahwa tenang karena apa? Karena di jalan inilah banyak hal yang tidak kita sukai di dunia ini. Ya. Ketika seseorang sudah mengazamkan diri, menikahkan diri untuk berada di jalan Allah ini, maka Allah tidak membiarkan mudah begitu aja. Karena apa? Karena dunia madanul imtihan. Dunia ini adalah medan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Orang yang berjuang di jalannya itu diuji oleh Allah. Orang yang mau berjuang di jalannya, Allah ingin tahu apakah benar-benar dia itu sungguh-sungguh berjuang atau hanya sekedar klis semata, hanya sekedar pernyataan sepihak semata dari manusia itu. Maka Allah uji, ya. Dan sampai Allah kalau ingin mencintai hambanya maka diujinya, ya. Idza habba Allahu 'abdu abtalah. Ya. Jadi Allah ketika ingin mencintai hambanya manusia di dunia ini maka abtalah. Allah uji dia dengan hal yang tidak disukai, ya. Hal yang tidak disukai, kecapean, kepayahan, ya. Kesakitan mungkin, ya. Kemudian kelelahan, ya. Maka Allah uji, ya, dan kalau dia tetap bersyukur kepada Allah, ridho kepada Allah, ya, dan tetap istiqomah di jalan Allah, insya Allah, ya, itu berarti lulus. Tapi kalau dia berkeluh kesah, ya, capek sedikit berkeluh kesah, ya, kemudian kenikmatan hidup dia berkurang sedikit, udah berkeluh kesah, ya, kemudian dia mendapatkan kesakitan, ya, kemudian dia mundur, ya, berpaling, ya, kemudian tidak tahan, tidak sabar, ya, maka itu adalah tanda-tanda bahwa dia tidak lulus ujian dari Allah. Setiap manusia di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia di dunia ini diuji oleh Allah, dan orang beriman maupun tidak beriman. Ya. Untuk orang-orang tidak beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tidak muslim, ya, maka dia ujiannya adalah dibiarkan Allah, ya, bergelimang dengan kehidupan dia, ya. Bergelimang dengan kehidupan dia, mau capek mengejar pangkat, jabatan, harta, kenikmatan, makan enak, berfoya-foya, di sana senang, di sini senang, ya. Allah biarkan. Supaya apa? Supaya nanti ketika Allah mematikan, kemudian dia azab Allah di alam kubur, kemudian dia azab Allah di neraka, Allah memiliki sekudang alasan untuk mengazabnya. Semakin dia semakin tenggelam dengan nafsu syahwatnya, nafsu duniawinya, maka semakin kuat alasan Allah untuk mengazabnya. Inilah adalah, jadi Allah biarkan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang ateis, orang-orang yang munafik untuk bergelimang dengan kesenangan dunia. Ya, maka Allah tapi itu adalah merupakan kesenangan sementara di dunia, dan di akhirat ada azab yang sangat pedih yang sangat yang sudah menunggu. Nah, bagi orang-orang beriman, Allah uji juga. Kenapa? Karena Allah ingin mengetahui sampai mana tingkat keimanannya, sampai mana tingkat keikhlasannya, sampai mana tingkat mujahadahnya, kesungguh-sungguhannya, sampai mana tingkat kesabarannya. Allah uji dengan berbagai macam hal yang disukai maupun yang disukai. Ya, karena yang tidak disukai bisa bersabarkah? Kemudian yang disukai apakah bisa bersyukur kepada Allah? Nah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang sampai Allah ridho. Ketika Allah matikan dia di dunia ini, maka sampai Allah ridho ya kepada dia, dan bagi mereka dan bagi dia Allah sudah sediakan ya janji Allah, yaitu surga seluas langit dan bumi selama-lamanya ya. Demikian insyaallah sebagai gambaran garis besar daripada proses bagaimana memperbaiki umat sekarang ini ya, yaitu dengan cara merubah orientasi hidup kita ya, merubah tujuan hidup kita, merubah apa yang kita inginkan, apa yang kita mauin di dunia ini ya, kemudian bagaimana kemudian mengkondisikan hati kita ya selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, mohon maaf kalau ada khilafan. Alhamdulillah fala takun min tabarin ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.